Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. فقال الإمام المحدث أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب شعيب بن دينار أو شعيب بن أبي حمزة دينار قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني الأنصاري مشهور dengan kunyahnya عن الأعرج الأعرج namanya عبد الرحمن بن هرمز مشهور dengan lakabnya walaupun lakabnya mengandung unsur dzam celaan. Al-A'raj artinya si pincang. Disebutkan langsung dengan gelarnya lit'arifi bihi. Dikarenakan dia dikenal masyhur dengan gelar tersebut. Ini termasuk yang diperbolehkan dari ghibah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi Al-Yamani. Qala beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bis-shadaqah. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan sedekah. Ini memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umara sa'iyan ala shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Umar untuk mengambil harta shadaqah. Nah, dari lafaz ini menunjukkan bahwasanya sedekah di sini sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib. Yang pertama, dari lafaz amara, Rasul memerintahkan. Hukum asal perintah adalah wajib. Yang kedua, Rasul mengutus sahabat Umar sebagai pihak yang mengambil harta sedekah. Kalau sampai mengutus seorang amil, seorang sa'i, pertanda dia sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang sunnah tidak perlu mengutus seorang amil untuk mengambilnya. Nah, sehingga dalam riwayat nanti ada tiga pihak yang dikeluhkan, tidak mengeluarkan sedekahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi uzur untuk dua pihak dan tidak memberi uzur untuk satu pihak. Nanti akan disebutkan tentang Ibnu Jamil, Khalid ibn al-Walid, Abbas bin Abdul Muttalib. Yang dikasih uzur adalah Khalid ibn al-Walid dan Abbas bin Abdul Muttalib. Yang tidak dikasih uzur adalah Ibnu Jamil. Faqila, maka dikatakan. Al-Qa'il huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mengatakan ini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Disebutkan dalam lafaz yang lain, inda Abi Ubaid, riwayatnya Abu Ubaid, faqala ba'du man yalmizu, maka berkatalah sebagian pihak yang mencela. Sehingga kata-kata faqila dikatakan, yakni sahabat Umar mengucapkan kata-kata ini nanti dalam bentuk lamz, sindiran, celaan. Faqila, maka dikatakan, mana'a ibnu Jamil wa Khalid ibn al-Walid wa Abbas ibn Abdul Muttalib. Telah mencegah, yakni tidak menyerahkan sedekahnya. Tiga orang, yang pertama adalah Ibnu Jamil. Demikian disebutkan dalam riwayat dengan tanpa penyebutan nama Ibnu Jamil. Dijelaskan sama Al-Hafidz rahimahullah, yang zahir namanya adalah Abdullah bin Jamil. Yang kedua Khalid bin Walid, yang ketiga Abbas ibn Abdul Muttalib. Dilaporkan seperti itu. Ada tiga pihak yang tidak mau mengeluarkan sedekah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga orang tersebut. Beliau mengatakan, ma yang qimu Ibnu Jamil, tidak ada yang diingkari, dibenci dari Ibnu Jamil, illa annahu kana faqira, kecuali atau melainkan dia sesungguhnya dahulu seseorang yang fakir, fa aghnahu Allahu wa rasuluhu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang membuat dia kaya. Allah yang ngasih rezeki, Rasul sebagai sebab. Sebab Ibnu Jamil ini masuk Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya kafir, fakir, masuk Islam. Ketika masuk Islam, Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan rezekinya, sehingga dia yang dulunya fakir menjadi ghani, orang kaya. Maka disebutkan dua pihak disini, fa'aghnahu Allahu wa rasul, dia dahulu orang yang fakir, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia kaya, Allah dan Rasulnya. Kalau Allah yang memberikan dia rezeki, kalau Rasul sebagai sebabnya. Ini pengingkaran. Ini adalah pengingkaran. Dan sepantasnya Ibnu Jamil menolak memberikan zakat. Dulu dia fakir, sekarang sudah kaya, sudah punya harta benda, maka semestinya dan seyogyanya mengeluarkan zakatnya. Qala wa amma Khalidun, adapun Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, fa innakum tadhlimuna Khalida, sesungguhnya kalian ini membolimi Khalid. Qad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah. Sebab dia telah menahan. Ihtabasa, habasa, dia menahan. Bahasa lainnya dia mewakafkan. Menahan, yakni barang-barang ini nanti ditahan, diperuntukkan khusus untuk fisabilillah. Qad ihtabasa, dia telah menahan adra'ahu, baju-baju besinya, wa a'tudahu. Ini peralatan perang. Bisa dalam bentuk senjata atau hewan tunggangan atau yang lainnya dari peralatan-peralatan perang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ini dikasih uzur. Kenapa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu tidak mengeluarkan sedekahnya? Dikarenakan harta benda yang dia miliki dalam bentuk baju besi, peralatan perang sudah ditahan, diwakafkan, diperuntukkan khusus untuk jihad fi sabilillah. Qala wa ammal Abbas ibn Abdul Muttalib. Adapun Abbas bin Abdul Muttalib, fa'ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abbas bin Abdul Muttalib, maka dia adalah paman Rasul alaihi salatu wassalam. Fahiya alaihi sadaqatun, maka dia atasnya sebagai sedekah. Wa mithluha ma'aha, dan yang semisalnya bersama dengannya. Kalimat fahiya alaihi sadaqah ini sebagian ulama memahami dhamir alaihi kembali kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dhamir ha pada kalimat alaihi kembali pada Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dia wajib atas Abbas bin Abdul Muttalib bersedekah dan yang semisalnya bersamanya. Sehingga maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilzam ya, mengharuskan Abbas bin Abdul Muttalib sedekah dua kali lipat dari yang lainnya. Pada kata-kata fahiya alaihi sadaqah, satu. Yang kedua, wa mithluha ma'aha, dan yang semisalnya bersama dengan dia. Sehingga dua kali lipat sedekah. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam syarahnya. Namun pemahaman ini disanggah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Syaikh bin Baz rahimahullah dalam ta'liqnya ala Fathil Bari. Beliau mengatakan fihi nawar. Pendapat ini perlu ditinjau ulang. Beliau menyatakan wa zahirul hadis yadullu ala annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tarakaha lahu wa tahammalaha anhu. Wasamma dhalika sadaqatan tajawuzan wa tasamuhan fil lafzi. Beliau mengatakan pendapat yang disebutkan oleh para ulama dalam syarah ini ditinjau ulang. Wa zahirul hadis, dan zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarakahalah, membiarkan sedekah itu untuk Rasul. wa tahammalaha anhu, dan Rasul yang menanggung sedekah itu dari Abbas bin Abdul Muthalib. Wa samma dzalika shadaqatan, dan beliau menamakannya dengan sedekah tajawuzan wa tasamuhan fil lafz, disebut dengan sedekah bentuk tasamuh, toleransi dalam berbahasa. Beliau mengatakan wa yadullu ala dzalika riwayat Muslim, dan yang menunjukkan makna ini adalah riwayat Muslim dengan lafaz fahiya alayya wa mithluha ma'aha. Sedekah itu aku yang nanggung, kata Rasul, dan yang semisalnya bersama dengan dia. Mana yang kedua ini yang tepat? Sehingga ini lafaz isinya udzur untuk Abbas bin Abdul Muthalib kenapa tidak mengeluarkan zakatnya. Supaya memahami pendapat yang kedua ini, ikhwan, menyatakan kalimat fahiya alaihi, dhamir ha pada kata-kata alaihi itu kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya adapun Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Rasul. Maka sedekah ini tanggung jawabnya Rasul. Sedekahnya Abbas tanggung jawabnya Rasul. Dan semisal itu bersama dengan dia. Dua kali lipatnya akan dikeluarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadha wa rajih. Ini makna yang rajih, yang benar, barakallahu fikum. Sehingga ini hadis memberi uzur kepada Abbas bin Abdul Muthalib, kenapa Abbas tidak mengeluarkan sedekah zakatnya, sebab yang menanggung adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain alasannya. Disebutkan dalam sabda yang lain ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal amma sinwul ab, innal amma sinwul ab. Dikarenakan am, ammun itu saudara bapak, sinwul ab sama dengan bapak, penggantinya ayah, penggantinya abah, sehingga Abbas bin Abdul Muthalib dianggap sebagai ayah sendiri. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggung sedekah atau zakatnya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka dipahami riwayat ini insyaallah taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tabahu Ibnu Abi Zinad an abihi. Dikuatkan mutaba'ah dengannya Ibnu Abi Zinad, namanya Abdurrahman bin Abi Zinad. An abihi, dari bapaknya Abu Zinad. Abdurrahman dhaifun fi nafsihi. Dia dhaif pada dirinya. Lakinnahu thabtun fi abihi wa fi urwah. Namun Abdurrahman ini rawi yang sabit, yang kuat, yang thiqah apabila meriwayatkan dari bapaknya dan juga bila meriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Di sini Al-Bukhari menyebutkan riwayat Abdurrahman dari siapa? An abihi, dari bapaknya, sehingga dia thabtun fi thiqah, rawi yang thiqah pada bapaknya. Wa qala Ibnu Ishaq an Abi Zinad, dan berkata Ibnu Ishaq, wa Muhammad Ibnu Ishaq, sahibu siyar wal maghazi, an Abi Zinad, dari Abu Zinad, Muhammad bin Ishaq soduk, rawi yang soduk, itu dihasankan hadisnya. Tetapi dia seorang mudallis, yang suka menyamarkan hadis, dan di sini beliau rawahu bil an'anah Muhammad bin Ishaq an Abi Zinad, meriwayatkan dengan sighat an, maka dikatakan lemah. Lemah dikarenakan meriwayatkan dengan sighat an. Namun tidak ada masalah, sebab ini pada pada maqam syawahid wal mutaba'ah. Isnad ini maqamnya maqam penguat saja, sebagai syawahid dan mutaba'at sebagai penguat saja, sehingga walaupun lemah tidak ada masalah. Dengan lafaz hiya alaihi wa mithluha ma'aha, hiya itu sadaqah, sadaqah itu atasnya dan semisalnya pula bersama dengannya. Wa qala ibnu Jurayj, dan berkata ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj, hudithtu anil a'raj mithlah, hudithtu, aku dikasih berita hadith dari al-a'raj yang semisal itu pula. Kata-kata hudithtu dengan sighat mabni majhul, hudithtu, tidak disebutkan siapa yang menyampaikan hadis kepada ibnu Jurayj, sehingga ada unsur inqita', terputus sanadnya. Tapi enggak ada masalah, sebab ini maqamnya maqam mutaba'at usyawahid, maqamnya hanya maqam penguat saja. Namanya ini hadis wa nabti na'azzakumullah, disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam Bukhari dalam bab ayat usriqabi wal gharibina wa fi sabilillah at-taubat, ayat yang ke-60 tentang asnaf mustahik zakat, syahidnya pada tindakan Khalid ibn al-Walid. Ini hadis disebutkan dalam bab ini, syahidnya pada tindakan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan qadih tabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah, dia telah mempersiapkan, dia menahan, dia mewakafkan baju-baju besinya dan peralatan perangnya untuk fi sabilillah. Maka fi sabilillah ini dimaknakan dengan jihad fi sabilillah, mujahidin, mujahidin, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Wahada wadihun, barakallahu fikum. Tayyib, masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, باب الاستعفاف عن المسألة. Mulai bab ini dan bab-bab yang setelahnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akan membawakan beberapa bab menjelaskan tentang masalah tasawul, meminta-minta dan keutamaan isti'afaf, menjaga kehormatan diri, tidak suka meminta-minta. Kita bahas satu persatu babnya. Bab yang sekarang ini tentang masalah al-isti'afaf. Allahumma shalli wa sallim. Yang punya jemuran fadhal, yang punya jemuran silahkan ngambil. Biar fokus taklimnya. Terus baik lagi loh ya, Zaid. Sama. Nanti alasan baju terus dibawa nongkrong. Baik, qala rahimahullahu taala babul isti'fafi 'anil mas'alah. Bab isti'faf. Menjaga kehormatan diri. Anil mas'alah, tidak meminta-minta kepada orang lain. Dikasih ta'liq oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ai fi syai'in min ghairil masalihid diniyah. Ai fi syai'in fi min ghairil masalihid diniyah. Tidak meminta-minta pada sesuatu apapun selain kemaslahatan-kemaslahatan agama. Berarti al-mas'alah di sini, meminta-minta di sini, ini untuk kepentingan pribadi. Ya, meminta-minta atau masalah untuk kepentingan pribadi. Sehingga babnya adalah al-isti'faf. Berusaha menjaga kehormatan diri dari tindakan meminta-minta kepada orang lain untuk kemaslahatan pribadi. Nah, adapun untuk masalih diniyah, untuk kemaslahatan-kemaslahatan agama, itu bukan namanya masalah, bukan namanya tasawul. Itu namanya al-hathu ala sadaqah. Camkan baik-baik. Disebut dengan menganjurkan orang untuk bersedekah. Sehingga babnya bab ta'awun alal birri wa taqwa. Babnya bertahun aral birri wa taqwa. Dipahami ya? Dipahami ya kawan ya? Jadi antum meminta orang lain menghubungi seseorang, entah secara umum atau secara khusus, meminta dia untuk membantu finansial, tapi terkait dengan masalih diniyah, kemaslahatan agama, bukan pribadinya antum. Itu boleh. Dan bukan namanya tasawul, bukan namanya meminta-minta, bukan namanya mengemis. Disebut dengan al-hathu ala sadaqah. Disebut dengan menganjurkan orang bersedekah. Sehingga babnya bab ta'awun al-birru taqwa. Barakallahu fikum. Sedang bangun masjid. Masjid bukan milik pribadi, milik umat atau dakwah. Atau menghubungi seseorang, masya Allah, ada ikhwah kita, Saifulus, tahu Saifulus ya? Orang punya duit, beruang dia, dihubungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bekhair? Yang dihubungi ini Pak Abdul Fatah. Masya Allah dia. Dia bos tekstil. Masya Allah. Ya, ada apa Ustaz? Begini Pak Abdul Fatah. Ini ada masjid yang sedang dibangun, memerlukan tambahan biaya. Fadal, kalau antum ada kelebihan rezeki, antum infak dan sedekah untuk pembangunan masjid ini, barakallahu fiik. Silakan langsung ke panitia atau silakan hubungi nomor ini. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, khair insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan menghubungi seseorang, Pak Abdul Fatah juragan tekstil tadi. Kan meminta, ayo antum sedekah sana untuk bangun masjid. Itu bukan namanya tasawul, bukan namanya mengemis meminta-minta yang dicela dalam Islam. Kenapa? Kok diem? Kenapa? Sebab itu bukan untuk kemaslahatan pribadi. Itu untuk masalah diniyah, kemaslahatan agama. Tindakan saya menelpon Bapak Abdul Fattah ini itu masuk dalam kategori al-hadzu ala sadaqah, menganjurkan orang bersedekah. Taib. Nah, interaksi saya dengan Pak Abdul Fattah itu kaitannya dengan ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Bisa langsung kesimpulan atau secara umum. Ada muhim jiddan. Ya, keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar ini sangat penting. Sekali lagi, mengapapnya ialah tentang anjuran untuk menjaga kehormatan diri, jangan meminta-minta, jangan mengemis ke orang lain untuk perkara pribadi, untuk kepentingan pribadi. Naam. Kalau pribadi jelas, wah, kepingin pegang HP yang agak sedikit baguslah. Mosok jadul terus, ingin mengikuti perkembangan zaman, pengin punya HP Android. Bukan antum ya. Masya Allah, mau beli enggak punya uang. Enggak punya fulus. Ngubungi seseorang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, yang dihubungi ini Pak Umar. Masya Allah. Pak Umar ini juragan HP. Nah, juragan HP. Ikhwah kita, Masya Allah. Alhamdulillah, bikhair. Kenapa Ustaz? Gini Mar. Nah, saya ini HP-nya sudah lama jadul. Hah? Antum lah bos HP ya. Antum ini bos HP Mar. Masa antum tega ta lihat saya pakai HP jadul gitu. Mbok satu dikasihkan saya gitu loh. Ya akhir saya tahu Ustaz, pakewo dia sama kita orang, ustaznya minta masa enggak dikasih. Ya akhir Ustaz. Antum perlu yang apa Ustaz? Ya yang Android lah. Loh yang mana Ustaz? Boh, pokoknya yang Android. Ya Ustaz, ada kasih. Dikasih, Masya Allah, gede, 7 inch, lumayan ya kan, besar, mantap gitu. Kalau lu Ustaz, gitu. Merek opo ini, pokoknya Android Ustaz. Ya namanya taunya Android berganti, kita nggak ngerti ya kan. Dikasih merek Advance, Masya Allah. Harga berapa Advance? Berapa? Wallahualam. Ada yang murah meriah loh sekarang ini. Besar tapi harganya cuma 500.000 rupiah. Jangan mandang rupiahnya. Yang dibahas sekarang apanya nih? Tindakan saya menghubungi Pak Umar juragan HP, meminta dia sebuah HP. Jangan mandang 500.000 ini. Tindakan saya termasuk apa ini? Hah? Termasuk apa? Termasuk tasawul, meminta-minta. Kenapa demikian? Dikarenakan untuk kepentingan pribadi saya, bukan kepentingan agama. Dipaham ya? Tindakan saya tasawul. Babnya kita adalah istighfar, anjuran untuk menjadi seorang afif. Hah? Seseorang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak mengemis meminta orang lain terkait dengan urusan pribadinya. Difahami? Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi ad-Dimashqi qala akhbarana Malik, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Himyari thumma Al-Madani Abu Abdillah, imam dari Hijrah, termasuk imam madhab 4 yang masyhur. Abdullah bin Yusuf termasuk rawi yang paling kuat dalam meriwayatkan muwatta Imam Malik, Athbatun Nas fi Malik. An Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri, dikenal dengan Al-Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri ini muttafaqun ala jalalatihi, disepakati keutamaannya. Lafaz ini sebagai faedah bagi antum. Kalau ada para ulama menghukumi seorang rawi dengan kata-kata muttafaqun ala jalalatihi, disepakati keutamaannya, yakni dia seseorang yang mulia indal mukhalif wal muwafiq. Ya, diakui keutamaannya oleh kawan dan lawan, oleh sahabat dan musuh-musuhnya. Semua sepakat. Hadza muttafaqun ala jalalatihi rahimahullah. Qala an Ata ibn Yazid al-Laythi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Sa'id namanya siapa? Siapa namanya? Siapa itu? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Jangan lupa ya, harus biasakan tahu namanya sahabat. Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Sa'ad bin Malik ibn Sinan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Anna nasan min al-ansar bahwasanya ada sejumlah orang dari kalangan ansar. Tidak disebutkan siapa nama-nama mereka. Nas, sejumlah orang dari sahabat ansar. Tidak penting ya itu, dikarenakan dalam matan majhul atau mubham fil matan la yadur. Orang-orang yang tidak disebutkan namanya tapi di matan hadis tidak ada masalah. Ada sejumlah orang dari kalangan ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, beliau pun memberi sesuatu kepada mereka. Thumma sa'aluhu, kemudian mereka meminta lagi kepada Rasul yang kedua kalinya. Fa'atahum, Rasul pun memberi lagi kepada mereka. Thumma sa'aluhu, kemudian mereka meminta lagi yang ketiga kalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, Rasul pun kembali memberikan sesuatu kepada mereka. Minta, kasih. Minta lagi, kasih. Minta lagi, dikasih. Hatta nafida ma'indah, hingga habis. Hingga habis apa yang beliau miliki. Ini menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seseorang yang sakhi. Sakhi sangat dermawan. Minta, kasih. Minta, kasih. Minta, kasih. Sampai entek, sampai habis. Minta lagi, apa yang mau dikasih kalau enggak ada. Sakhi ya, sangat dermawan. Dan juga pertanda menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW memiliki rasa kasih sayang, belas kasih kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Ini sifat yang sangat mulia. Syafaqah ala nas, sikap kasih sayang dan belas kasih pada orang lain. Ini penting. Ini sifat akan membuat antum gampang membantu, gampang memberi sesuatu tanpa pamrih, tanpa minta balas budi. Faqala, setelah habis apa yang ada pada beliau, beliau mengatakan, ma yakunu indi min khairin, ma yakunu indi min khairin, apa-apa saja, ma mausul, apa saja yang ada padaku dari sebuah kebaikan, falan adzakhirahu ankum, sekali-kali aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yakunu indi min khairin, apa-apa yang ada padaku dari kebaikan, falan adzakhirahu ankum, maka sekali-kali aku tidak akan menyembunyikannya, menahannya dari kalian. Aku akan kasih kepada kalian. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Sifat sakhi, sifat sakha, kedermawanan. Pada hadis di atas ada faedah yang sangat penting. Di antaranya adalah diperbolehkan memberi kepada orang yang meminta-minta lebih dari sekali. Di sini sahabat Ansar minta berapa kali, Evan? 3 kali. Minta kasih lagi. Baik. Orang yang dermawan tidak akan berkeluh kesah. Dia akan kasih. Faedah yang lebih penting daripada itu adalah al-i'tidhar ila sa'il. Al-i'tidharu ila sa'il idza lam yakun indahu syai'un. Minta uzur kepada yang meminta-minta. Ketika dia tidak punya sesuatu untuk dia berikan kepadanya. Ini akhlak yang begitu tinggi, yang begitu mulia. Tergambar ya. Datang seorang pengemis meminta kepada kamu. Kamu kasih. Datang lagi. Entah keesokan hari, apa 3 hari berikutnya, apa sepekan berikutnya. Datang lagi. Kamu kasih. Datang lagi yang berikutnya lagi. Pas kamu tidak punya apa-apa. Ketika kamu tidak punya apa-apa, itulah akhlak yang sangat mulia. Justru kamu minta uzur, minta maaf kepada dia. Wah, maaf ini, sedang tidak punya apa-apa. Sedang tidak adanya. Pak, Bu, mohon maaf. Mohon maaf. Ini luar biasa. Ini yang dikatakan sama Rasulullah SAW. Ma yakunu indi min khairin falan adzakhirahu ankum. Justru beliau yang minta maaf, minta uzur. Maksudnya kan yang ngemis tadi ya. Welasane Pak, ngoten nggih. Sedakoe Pak. Mboten enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Lagi enggak ada gitu. Ya, mohon maaf Pak ya kalau mengganggu, ngemis-ngemis terus. Mestinya kan gitu. Tapi pengemis enggak begitu ya, Pak. Yang penting dapat. Nah, kitanya yang dimintai, akhlak yang sangat mulia yang diajarkan Rasul di sini adalah al-i'tizar ila sa'il. Justru kita yang meminta uzur, minta maaf kepada sang pengemis tadi. Jangan kamu hardik. Jangan kamu marahi. Justru kamu tolak dengan permintaan maaf. Mohon maaf Bu, ye. Mohon maaf ya Bu, sedang tidak ada Bu. Mohon maaf. Lebih mulia lagi, di tingkatan yang ketiga ya ikhwan. Bukan semata-mata i'tidhar, tetapi engkau berikan dia janji yang mulia. Tapi jangan diingkari. Mohon maaf ya Bu, sedang tidak ada. Insyaallah nanti Ibu kesini lagi. Atau perkirakan pas antum punya sesuatu kapan ya, mungkin bapak ibu sini lagi mungkin 3 hari lagi kalau pas saya lagi ada, insyaallah akan saya kasih. Senang, itu namanya wa'dun bil khair. Ini lebih mulia lagi, dan saya yakin datang ke orang 3 hari dulu. Assalamualaikum Pak. Ini Pak, sudah 3 hari. Oh enci, jangan khawatir, insyaallah sudah ada Bu, kasih sama dia. Ya Allah, ini akhlak yang sangat mulia. Paham ya? Jangan menggerutu, jangan ibu lagi, kesini lagi. Bok, yang lain lah bu, besok saya terus yang didatangi. Yang lain mana bu? Nah ini adalah ya Jus, menyakiti orang yang meminta-minta. Jangan. Gitu ya. Ini contoh langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Belum mengatakan selain memberikan wasiat pesan kepada umatnya. Beliau mencontohkan sifat saha kedermawanan. Kemudian memberikan bimbingan kepada umatnya sikap yang terbaik dalam menghadapi kehidupan. Belum mengatakan di sini. Wa may yasta'fif yu'iffuhu Allah. Barang siapa yang berusaha sekuat tenaga menjaga kehormatan dirinya tidak meminta-minta. Itu mana? Istighfar. Ya. Jahada nafsahu 'alal 'iffah. Dia berusaha kuat, bersungguh-sungguh untuk iffah, menjaga kehormatan dirinya. Yang namanya iffah itu yang pertama adalah tidak suka mengemis dan suka meminta-minta. Di sini babnya bab masalah, tapi makna yang lebih umum adalah menjaga kehormatan diri, tidak suka meminta-minta. Barang siapa yang berjuang, berusaha untuk memiliki sikap iffah, yu'iffuhullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada dia sifat iffah tadi. Akan mudah bagi dia untuk memiliki sikap iffah. Terjaga kehormatan dirinya, dia bisa bersabar, tidak meminta-minta, tidak mengemis kepada orang lain. Ada usaha, dikasih balasan setimpal. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan sejenis dengan amalannya. Ketika kau berusaha sekuat tenaga mendidik diri kamu supaya iffah, punya harga diri, jangan meminta-minta, balasannya akan dikasih anugerah sifat tersebut. Mulia itu. Afif itu mulia. Barakallah. Mengemban nama besar ini Afif. Barakallah. Qala wa may yastaghni yughnihi Allah. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup. Nama istighna, ya, berusaha merasa cukup, tidak memerlukan bantuannya orang lain. Istighna. Yughnihi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan kepada dia. Justru itu menjadi kunci dia nanti menjadi orang yang ghani, yang kecukupan. Ini istighna mengandung makna qanaah juga. Dia nerima qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia dan merasa cukup, tidak meminta-minta kepada orang lain. Yughnihillah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berusaha kuat, berjuang untuk sabar menghadapi kesulitan hidup, menghadapi kondisi yang tidak lapang, yusabbirhullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia orang yang sabar, akan dibantu oleh Allah azza wa jalla. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang itu diberi sebuah anugerah, pemberian khairan yang lebih baik, wa awsa' yang lebih luas, minas sabr, dibandingkan kesabaran. Sabar itu anugerah tak terhingga. Barakallah. Nah, ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya supaya masing-masing umatnya punya sifat istighfar, istighna, menjaga kehormatan dirinya, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak suka meminta-minta kepada orang lain terkait dengan urusan pribadinya. Barakallahu. Umatnya dikasih ilmu bimbingan istighfar istighna. Beliaunya memberi contoh saha dermawan. Ini penting. Jadi kamu pribadi jangan jadi pengemis. Jangan suka tasawul, meminta-minta perkara pribadi antum. Dituntut untuk memiliki sifat istighfar, istighna. Tapi ketika ada orang lain yang datang meminta-minta kepada kamu, kamu harus saha dermawan. Kasih. Entah dia orang yang fakir, kamu kasih harta zakat mal, atau dia fakir, kamu kasih sedekah infak biasa. Kasih. Dan jangan menggerutu. Minta lagi, kasih. Minta lagi, kasih. Habis. Minta uzur kepada yang mengemis tadi. Mohon maaf Pak, sudah habis. Lebih afdal lagi, memberikan janji yang baik untuk antum tepati nanti. Bisa insyaallah Pak, sini lagi. Ada insyaallah. Kasih. Ketika antum mendapati orang ini kok suka mengemis, antum diperbolehkan untuk memberikan taujih, irsyad, bimbingan, arahan. Memberikan arah. Jadi kamu kasih dikasih sesuatu, terus kasih nasihat. Sampaikan, Bapak, dalam Islam sangat dianjurkan untuk istighfar. Apa Pak istighfar itu Pak? Menjaga kehormatan diri. Tidak suka meminta-minta kepada orang lain. Takasuk, berusaha untuk mencari ma'isyah sekuat tenaga. Saya akan sebutkan dua hadis berikutnya tentang masalah anjuran untuk mencari ma'isyah. Walaupun dengan mencari kayu bakar di hutan dan dia jual ke pasar. Semangat. Alangkah bagusnya kalau Bapak ini mencari usaha. Ya, walaupun Bapak mengumpulkan sampah-sampah jadi pemulung halal. Atau Bapak punya kemampuan jadi tukang atau pembantu tukang halal. Itu lebih afdal, menjaga kehormatan diri, Pak. Kasih masukan, kasih nasihat. Nerima, kalau antum sudah ngasih ke dia, terus dengan bahasa yang halus. Tapi kalau belum ngasih, sudah ceramah. Wah. Bisa Pak, nggak usah ceramah Pak, nggak mau ngasih aja Pak. Pergi dia. Itu tabiatnya para pengemis begitu. Tapi kasih dulu. Set. Seneng dia kan? Kasih masukan di situ. Antum diperbolehkan untuk memberikan masukan para pelaku. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Al-Muhim ini hadis menerangkan kepada kita tentang al-hadhu ala ta'affuf wal si'afah. Anjuran untuk memiliki sifat al-istighfar wa ta'affuf, menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta kepada orang lain terkait dengan kepentingan-kepentingan pribadinya. Barakallahu fikum. Nama ya, dua hadis ya, hafalkan. Hadis yang pertama hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Hadis yang kedua hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yang kepingin satu hadis, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik.